Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji akhlak dan adab setiap malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM Purbalingga, Purwokerto, dan juga Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan prolog mukaddimah untuk mengkaji hadis yang keempat dari kitab Al-Jami' dalam Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saat itu kita menyampaikan prolog tentang keharusan kita untuk menjaga apa? Perasaan orang lain. Bahkan sampai binatang pun kita jaga perasaannya, apalagi perasaan manusia, apalagi perasaan seorang muslim. Dan di antara cara Islam di dalam menjaga perasaan sesama muslim adalah hadis yang keempat yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ketika beliau membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar." Seandainya kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang di antara kalian saling berbisik-bisik. Hatta takhtalitu binnas. Kapan boleh kalian berbisik-bisik? Ketika kalian bertiga sudah bergabung dengan orang banyak. Ketika sudah bergabung dengan orang yang banyak, maka tidak ada lagi satu yang dikucilkan. Karena ketika sudah banyak, maka yang satu ini yang awalnya bertiga, dua orang berbisik-bisik tinggal satu orang ini, yang satu ini sudah punya apa? Teman, sudah punya rekan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa kalau kita bertiga tidak boleh dua orang berbisik-bisik mengabaikan satu orang? Min ajli anna dhalika yuhzinuh. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, bisik-bisik cuma berdua, maka akan mengakibatkan orang yang ketiga itu merasa sedih. Merasa sedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan redaksi ini adalah redaksinya Imam Muslim. Ketika kita membaca hadis ini, maka kita harus membahas berbisik-bisik itu hukumnya apa? Apa hukum berbisik-bisik? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Bisa boleh, bisa tidak. Masya Allah. Berarti intinya apa? Ya tadi Ustaz, intinya bisa boleh, bisa tidak. Ketika kita membahas suatu permasalahan, tidak cukup kita hanya mengandalkan satu dalil. Apalagi seandainya permasalahan tersebut banyak dalil yang membahasnya. Dalil yang berbicara tentang bisik-bisik itu hanya ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, hanya ada dalam satu hadis ini, atau ada juga dalam Al-Quran dan hadis yang lainnya. Inilah pentingnya kita memahami dalil dengan pemahaman para ulama kita. Karena para ulama kita itu ketika membahas sesuatu, modalnya bukan cuma satu dalil. Tapi ketika mereka membahas satu permasalahan, mereka akan berusaha untuk mengumpulkan seluruh dalil yang berbicara tentang masalah itu. Dan ini sering saya sampaikan. Kekeliruan pemahaman di dalam memahami hukum agama, salah satu pemicunya adalah karena timpang. Karena dia itu cuma membaca satu dalil dan mengabaikan dalil yang lainnya. Sekilas kalau kita baca hadis ini, sekilas, maka seakan-akan bisik-bisik itu boleh apa tidak? Gak boleh. Itu kalau kita cuma baca satu hadis ini. Masalahnya, dalil yang berbicara tentang bisik-bisik itu gak cuma satu hadis ini. Ada hadis yang lain, bahkan ada ayat Al-Quran berbicara masalah bisik-bisik. Subhanallah. Bisik-bisik aja dibahas di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang sangat sempurna. Dan nanti kita di tengah insya Allah akan kita sampaikan bahwa Al-Quran itu gak cuma bahas masalah sholat. Gak cuma bahas masalah puasa. Sampai berbisnis pun dibahas dalam Al-Quran. Bahkan berpolitik pun dibahas dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Terus apa? Hudan lil muttaqin. Hudan artinya apa? Buku petunjuk. Buku petunjuk yang bagus itu buku petunjuk yang lengkap apa yang enggak lengkap? Yang lengkap. Yang sempurna itu buku petunjuk yang bagus. Dan Al-Quran sebaik-baik buku petunjuk. Terus intinya apa Ustaz? Bisik-bisik itu boleh apa enggak? Intinya kadang boleh, kadang tidak. Tergantung satu konten bisik-bisiknya apa. Tergantung apa? Konten. Apa sih ya konten? Isinya. Jenengan itu lagi bisik-bisik apa? Itu artinya konten. Terus apalagi Ustaz? Tergantung situasi dan kondisi saat Anda berbisik-bisik. Jadi hukum bisik-bisik itu kembali kepada satu apanya? Konten, isinya. Jenengan ini lagi bisik-bisik masalah apa? Yang kedua, apa tadi? Situasi dan kondisinya. Kira-kira hadis yang tadi kita baca bicara masalah konten atau situasi dan kondisi? Situasi dan kondisi. Nah sekarang kontennya bagaimana Ustaz? Dari mana kita kok membeda-bedakan bahwa berbisik-bisik itu tergantung kontennya? Karena di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Mujadilah, ayat 9 sampai 10. Ayat berapa? 9 sampai 10. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut membagi konten bisik-bisik menjadi dua. Apa? Konten bisik-bisik menjadi berapa? Dua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum, Kalau kalian sedang berbisik-bisik, fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Jangan sekali-kali konten bisik-bisik kalian itu adalah dosa, permusuhan, dan maksiat kepada Rasul. Ini konten jenis yang pertama, yaitu konten yang buruk. Apa? Konten yang buruk. Disebutkan berapa di situ? Dosa, permusuhan, maksiat kepada Rasul. Konten jenis yang kedua disebutkan dalam kelanjutan ayatnya, watana jaubil birri wattaqwa. Kalau kalian mau bisik-bisik, berbisik-bisiklah di dalam kebajikan dan ketakwaan. Berarti ayat ini membagi konten bisik-bisik menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, di dalam keburukan, kontennya jelek. Yang kedua, kontennya baik. Kira-kira jenengan sudah bisa meraba hukumnya kapan boleh, kapan tidak? Bisa? Kapan enggak boleh? Kalau kontennya buruk, kapan boleh? Kalau kontennya baik? Iya. Kalau kontennya baik, terus bertiga kayak tadi dua orang itu boleh gak? Loh, katanya boleh. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini lagi bicara situasi dan kondisi. Bisa dipahami? Kita ulangi. Allah di dalam Al-Quran, surat apa tadi? Al-Mujadilah. Ayat berapa? 9-10. Membicarakan, menjelaskan bahwa konten bisik-bisik itu ada berapa? Dua. Yang pertama konten yang jelek, yang buruk. Yang kedua konten yang baik. Konten yang jelek, boleh enggak bisik-bisik? Enggak boleh. Konten yang baik, boleh enggak bisik-bisik? Boleh. Lihat sikon. Lihat apa? Sikon. Kalau bisik-bisiknya jelek, lihat sikon enggak? Enggak boleh, ya sudah, jelek ya jelek. Enggak usah ngelihat apa? Sikon. Namanya jelek ya jelek, sudah enggak boleh. Seperti apa Ustaz contohnya Ustaz? Idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi. Bisik-bisik, contoh bisik-bisik jelek yang pertama adalah dalam dosa. Bisik-bisik dalam dosa. Kayak apa Ustaz contohnya? Bisik-bisik isi contekan. Coba kira-kira kalau nyontek pas ujian itu bisik-bisik apa keras-kerasan? Hah? Bisik-bisik. Kok tahu? Ini saya tolong dimatikan. Pengalaman ya. Kalau lagi ujian, bisik-bisik contekan itu termasuk bisik-bisik jenis yang pertama, yaitu bisik-bisik yang buruk. Sehingga hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Nomor telu. Ya. Kemudian A, B, C, D. Pakai morse. Ya. Ini enggak boleh. Ini termasuk bisik-bisik yang dosa. Ada lagi Ustaz, ada. Bisik-bisik berbagi nuwun sewu. Gosip. Bu anu kae lho. Gelange siki dadi 5. Gue kayaknya nyupang gue. Bisik-bisik, tapi isinya adalah membicarakan aib orang lain. Padahal belum tentu itu benar, berarti fitnah. Kalau benar itu riba kalau salah itu fitnah. Milih sing ndi? Enggak dua-duanya. Ya. Wa in kana fi akhika ma taqulu faqad igtabtahu. Kalau kamu membicarakan keburukan dan keburukan itu memang ada di dalam diri saudaramu, ya itulah ghibah. Karena ada sebagian orang mengatakan, aja ngomong-ngomong yang jelek-jelek. Wong pancen nyatane kaya kowe. Ya itulah ghibah. Itulah yang namanya ghibah. Membicarakan sesuatu yang ada dalam diri dia. Ya. Kalau enggak ada, ya itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain, Ustaz, dosa apa Ustaz? Itu, bisik-bisik. Ada film baru. Film apa? XXXX. Kan jarang ada orang berbagi seperti itu di depan apa? Umum. Mana ada mahasiswa mengumumkan di depan kelas, siapa yang pengin film anu hubungi saya, kontak personnya sekian. Gak ada. Kecuali orang tidak punya malu. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah semaumu. Bukan berarti Nabi itu nganjurkan kita untuk berbuat semau kita, bukan. Itu menunjukkan orang itu sudah tidak punya malu. Dan malu itu bagian dari iman. Permusuhan. Ini yang kedua. Contoh yang buruk pertama dosa, yang kedua permusuhan. Apa Ustaz contohnya Ustaz? Bisik-bisik untuk menyusun siasat tawuran sesama sekolah. Pokoknya kau ngesuk, kau nggawa kie ya, nggawa arit. Kau nggawa apa? Gir. Kamu bawa ini, rapat bawah tanah. Kalau enggak permusuhan antar sekolah, permusuhan antara supporter bola. Ngesuk kau nggawa ndok bacin ya. Gua nyontok gawa ini. Dan anehnya banyak di antara umat Islam melakukan hal tersebut. Dan memang umat Islam ini sedang disibukkan dengan hal-hal yang remeh temeh seperti itu. Masa cuma beda sekolah terus apa? Tawuran. Inilah remeh temeh yang sedang anak-anak muda, remaja kita itu disibukkan itu seperti itu. Cuma hanya gara-gara kesenggol dikit, temannya gak sengaja, langsung apa? Ayo, kita bersolidaritas. Ya. Dan kalau sampai ada yang gak ikut, maka ini adalah pengkhianat. Subhanallah, gak ikut tawuran dikatakan apa? Pengkhianat. Kalau enggak ikut berjuang membela negara lah mungkin. Ini cuma masalah sekolah saja. Atau cuma masalah klub sepak bola saja. Antara kalau Banyumas apa? Persibas. Kalau Purbalingga Persibangga. Cuma gara-gara main bola antara Purbalingga sama Banyumas kemudian jadi permusuhan. Ya Allah, seorang muslim itu gak level untuk menyibukkan diri dengan hal yang seperti itu. Bukannya gak boleh main bola, boleh. Gak ada yang larang main bola. Tapi kemudian bermusuhan hanya gara-gara membela Persibangga dengan apa tadi? Persibas. Kita itu sama-sama wong panginyongan. Ya. Ngapain kita bermusuhan hanya gara-gara seperti itu? Ya. Ya jenengan mau senang dengan Persibangga monggo. Jenengan mau senang dengan Persipas monggo. Tapi gak usahlah bermusuhan hanya gara-gara seperti itu. sampai rapat bawah tanah ya, untuk melakukan penyerbuan. Buat apa yang seperti itu? Ini permusuhan. Termasuk juga bisik-bisik permusuhan adalah bisik-bisik untuk saling menjatuhkan antar calon lurah. Ya. Calon lurah, calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Saling memfitnah. Yang biasa disilahkan dalam bahasa politik sekarang dengan apa? Black campaign. Kampanye hitam. Saling menjelek-jelekkan, saling memfitnah. Ya. Aib-aib yang sudah tertutup diapakan? Dibongkar. Ini termasuk hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Ustaz, kalau ada seorang ustaz memberikan arahan kepada umat untuk memilih pemimpin muslim, ustaz, itu termasuk black campaign apa enggak, ustaz? Black campaign. Ustaz, mubaligh, ulama ngajari umat kalau milih pemimpin itu muslim. Itu black campaign apa tidak? Bukan. Enggak. Sara enggak? Bukan. Itu ulama sedang menjalankan tugasnya. Menjelaskan kepada umat bahwa Al-Quran itu bukan hanya ngatur masalah sholat, puasa, zakat. Seluruh lini kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Kalau ada seorang ustadz ngajarkan kepada jamaahnya, haram hukumnya makan daging babi. Sarang gak? Sarang? Enggak. Karena sedang mengajarkan isi Al-Quran. Kalau ada seorang mubaligh mengajarkan kepada umatnya haram hukumnya minum minuman keras, sarang enggak? Enggak. Kalau ada seorang ulama mengajarkan kepada umat, pilihlah pemimpin muslim. Sara enggak? Enggak. Bahkan ayat yang berbicara tentang konten yang terakhir tadi, masalah memilih pemimpin, lebih banyak daripada ayat yang berbicara tentang daging babi dan miras. Sekurang-kurangnya miras di dalam Al-Quran itu disebutkan hanya sekali. Berapa? Sekali. Daging babi disebutkan berapa kali? Dua kali. Masalah pemimpin berapa kali? Secara global dan secara spesifik menyebutkan masalah pemimpin 7 kali. Apa salah seorang ustaz, seorang mubaligh menjelaskan 7 ayat sekaligus kepada umat? Gak ada salahnya. Di mana itu ustaz? Ali Imran ayat 28. Ali Imran ayat 28. Ali Imran 149 sampai 150. Sudah berapa ini? 2. An-Nisa ayat 144. Berapa sudah? 3. Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51. Berapa ini? 4. Al-Maidah ayat 57. Berapa? 5. At-Taubah ayat 23. 6. Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mujadilah ayat 22. Berapa ini? 7. Ketika ustaz sedang menjelaskan, mubalig sedang menjelaskan kepada umat supaya mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ini, ini bukan sedang membodohi umat. Ini sedang membuat umat pinter. Masa buku petunjuk dikatakan membodohi? Ya, tidak mungkin lah. Ya. Mungkin enggak Allah membodohi umat manusia? Enggak mungkin. Al-Quran itu firman-Nya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok sampai ke sini kita? Ya, bisik-bisik. Dan bisik-bisik keburukan itu memang senjatanya lawan-lawan Islam untuk nakut-nakuti umat Islam. Jadi surat Al-Mujadilah ayat berapa tadi? Ayat 9. Ayat ke-10-nya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok orang suka berbisik-bisik di dalam keburukan? Innaman najwa minasyaitani. Bisik-bisik yang jelek itu dari setan. Dari siapa? Setan. Jadi yang ngojok-ngojoki supaya bisik-bisik jelek itu siapa? Setan. Apa tujuannya? Liyahzunal ladzina amanu. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang beriman itu sedih, ketakutan, khawatir. Jadi setan itu punya target dengan membuat desas-desus supaya orang-orang yang beriman itu pada apa? Pada sedih, ketakutan, khawatir, paranoid. Apa paranoid? Ya selalu ketakutan. Itu tujuannya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghibur orang-orang yang beriman. Walaysa bidharrihim syai'an. Apa yang mereka lakukan itu tidak akan bisa mencelakai orang-orang yang beriman sama sekali. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang beriman adalah falyatawakkal. Apa itu? Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu paham bahwasanya bisik-bisik ini memang senjatanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dan mereka memang berusaha untuk menyusun makar guna merusak Islam dan merusak kaum muslimin di dalam seluruh lini kehidupan. Dalam masalah ekonomi dijerat dengan riba. Dalam masalah politik dijerat dengan sekian banyak jeratan-jeratan kecurangan, black campaign, permusuhan sesama muslim. Di dalam bidang pendidikan, dibikin supaya umat Islam itu belajar agamanya cuma berapa jam? 2 jam. Dalam seminggu. Seminggu berapa jam? Akeh. Mana Pak Guru? Pak Guru, seminggu berapa jam? Gurunya bekelalan apa mending murid? Berapa jam Pak Guru? Satu hari. 8 jam. 8 ping? 6. Sampai? Ha? Sampai Kamis. 8 kali 4 berapa? 32. Terus? 5. 30. 7. Tambah? Tambah 2. Masya Allah. Cuma 2 jam dari sekian puluh jam. Kira-kira jadi apa? Ya mau gue tawuran gue. Pikirannya tawuran. Kalau lulusan pada apa? Warna-warni. Kemudian memacetkan apa? Jalan. Itu loh hasilnya. 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu hasilnya. Ya. Jadi memang sudah disusun sedemikian rupa. Makanya ada buku namanya Protokolat Zionis. Ya. Mereka berusaha untuk berbisik-bisik musyawarah. Kok musyawarah ya? Musyawarah yang bagus ya. Bagaimana caranya membuat umat Islam ini jauh dari agamanya? Banyak caranya. Dan memanfaatkan segala apa yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya 3S. Sex, song, and sport. Apa? Sex, song, and sport. Sex sekarang lebih masif lagi. Anak-anak SD sudah dikasih HP smartphone. Yang internetnya bebas koneksi. Sehingga dia bisa buka apa saja terserah dia. Dan orang tuanya bangga anaknya pegang smartphone. Aneh bin ajaib. Seorang orang tua bangga merusak anaknya. Itu aneh bin ajaib. Padahal kadang-kadang dorongannya cuma prestis. Masa anaknya tukang becak bisa gawa? Smartphone anaknya pegawai orang bisa? Ya some ya. Prestis. Demi prestis Anda merusak anak Anda. Premaning ustaz nangis bocah. Terus? Terus kenapa kalau nangis? Kalau nangis biarin nangis. Betul kesel menang dewek. Kenapa sih orang tua sekarang ini lebay? Apa kita gak punya ketegasan apa? Ustaz, jangan KDRT. Gak ada hubungannya sama KDRT. Kita ini orang tua harus punya prinsip. Kita ini harus punya ketegasan. Sex, song. Coba sekarang konten-konten nyanyian. Rata-rata. Masalah cinta. Kalau enggak putus cinta, jatuh cinta. Apa sih isinya nyanyian kalau enggak itu? Bikin remaja-remaji kita itu ya gampang putus cinta. Gara-gara diputus sama pacar kendat. Remeh-temeh yang seperti ini. Spot. Berarti enggak boleh usah olahraga. Boleh. Siapa yang larang olahraga? Tapi lihat bagaimana turnamen-turnamen sepak bola dunia itu dipaskan di waktu-waktu kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan. Ketika orang sedang pada iktikaf. Ketika orang sedang pada tarawih. Ketika orang sedang pada tahajud qiyamul lail. Apa yang dilakukan oleh sebagian dari kita? Nobar. Yeah. Apa kita gak sadar? Itu kan kebetulan. Orang mungkin mas. Jadi orang tuh jangan terlalu lugu. Yeah. Ini orang lugu banget masya Allah. Lugu banget jelek. Paranoid juga jelek. Ya. Ini sama-sama jelek. Yang satunya paranoid, terlalu apa? Ketakutan. Dan itu memang target utamanya setan. Ngajari orang-orang musuh-musuh Islam itu untuk bisik-bisik targetnya untuk membuat umat Islam itu paranoid ketakutan. Terlalu lugu juga jelek. Gak paham bahwa kita ini dijadikan sebagai target utama. Dibidik oleh musuh sana, musuh sini. Masih ada waktu? Berapa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Kita ringkas ya. Jadi hukum berbisik-bisik itu boleh atau tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Dan itu kembalinya kepada apa? Satu, kontennya. Isi bisik-bisiknya apa? Yang kedua, situasi dan kondisi. Kalau kontennya buruk, dan tadi kita kasih contoh buruk itu adalah bisik-bisik dalam dosa atau permusuhan, maka ini hukumnya tidak boleh atau haram. Dan ini adalah senjatanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk merusak Islam dan kaum muslimin, antara lain adalah dengan berbisik-bisik. Kemudian ini kalau kontennya buruk. Kalau kontennya baik, maka tergantung situasi dan kondisi. Dan yang kedua ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apa hukumnya imunisasi? Kami pernah mendengar bahwa imunisasi terbuat dari bahan yang haram. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Sebatas ilmu yang kami ketahui, imunisasi itu secara asal hukumnya boleh. Secara asal hukumnya apa? Boleh. Dan ulama membolehkan karena itu termasuk tindakan preventif sebelum terjadinya sesuatu. Dan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Bagaimana seandainya mengandung unsur yang haram? Pertama, para pakar mengatakan bahwa unsur yang haram tadi fungsinya adalah sebagai, kalau enggak salah istilahnya, katalisator atau apa? Sebagai apa? Sebagai pengikat. Jadi imunisasi itu kan sebuah cairan yang terdiri dari sekian apa? Sekian unsur. Dan antar unsur itu supaya terikat itu membutuhkan cairan lain yang namanya, yang diistilahkan dengan katalisator. Dan mereka mengatakan bahwa katalisator itu ketika seluruh zat-zat ini sudah bersatu, maka katalisator itu sudah menghilang. Tidak ada lagi wujudnya. Sehingga dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwa kalau wujud najis sudah tidak ada, berarti dianggap tidak ada. Walaupun sebelumnya ada. Ini pendapat yang pertama. Dan saya cenderung kepada pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan tetap gak boleh. Karena dulunya ada yang haram. Kalau dulunya ada yang haram, Walaupun kemudian enggak ada, ya tetap apa? Haram. Saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Karena sudah tidak ada lagi unsur tadi, sudah tidak ada, dia sudah menghilang. Sehingga kenapa kemudian dianggap menjadi haram? Ustaz, apa itu bukan konspirasi, Ustaz? Untuk melemahkan generasi umat Islam. Saya anjurkan jenengan untuk membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter. Saya lupa antara dua dokter, Dr. Raihanul Bahrain atau Dr. Adhika Mionoki. Saya lupa antara dua dokter ini dari Jogja, yang membicarakan tentang kontroversial seputar imunisasi. Saya di rumah punya imunisasi dan apa gitu tulisannya, imunisasi, covernya warnanya hitam, terbitan Pustaka Muslim Yogyakarta, tebalnya sekitar segini. Di situ beliau berusaha untuk meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman yang tersebar di antara sebagian umat Islam yang intinya adalah mengharamkan imunisasi. Walaupun kami tetap sangat menganjurkan kepada pihak yang berwenang, pemerintah, dinas kesehatan dalam hal ini, untuk berusaha menemukan katalisator lain selain dari apa? Selain dari yang najis. Dan apa sulitnya menemukan yang seperti itu? Ya. Buat ahlinya gak sulit insya Allah. Kalau buat kita ya sulit. Kalau saya suruh nyari, sulit. Oh, spesialisasi saya bukan di situ. Ya kayak misalnya dokter peneliti disuruh nyari ayat Al-Quran, hadis Nabi, kan bingung tuh. Ya sama, saya disuruh neliti situ ya enggak, bukan ahli saya. Bukan bidang saya di situ. Tapi yang seperti itu insya Allah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yunzilu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Allah itu tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya sekalian sama Allah. Cuman ada yang tahu, ada yang gak tahu. Bagaimana supaya tahu? Dicari tahu. Dicari supaya tahu. Yeah. Dan alhamdulillah contoh kayak dulu vaksin meningitis. Untuk mereka yang akan berangkat apa? Haji. Akhirnya ketemu kan vaksin yang halal. Ya. Jadi kenapa kok kemudian gak berusaha untuk mencari-cari? Ada insya Allah. Ada. Kalau mau nyari. Kalau gak mau ya gak akan ketemu. Namanya juga gak mau. Bukan gak ada tapi gak mau nyari. Kalau gak mau nyari ya semoga Allah kasih hidayah supaya mau nyari. Wallahu a'lam bissawab. Sekira cukup sampai di sini. Oh iya, besok hari Ahad jadwalnya pengajian sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rutin di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Setiap Ahad keberapa? Ahad kedua. Fikih sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap Ahad yang kedua di Masjid Baitus Salam Purwokerto jam 9 pagi sampai selesai. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.